tak rasa ragu wowo prasetrone ati tansah kelingan tembang ini kro budo aku rino pancen nyoto yen sirupo yo ramita yani nanging aku wis kepacut tresno angin gempu angon Tresno kang satu. Kaya ngopo iba bunga rasa jroning ati tetekan setiaku kang tresno kang satu kaya ngopo iba bunga rasa jroning ati tetekan kata-kata berjanggonku